dan mereka tiada kesalahan berasuhan tersebar yang tanah putin maka lawan bukan usah siapa tanah mengenai kesalahan lalu jeng-jeng hujan lepuk berai kakek kuda kakek latur kesehatan utawi berpersiapan kakek persiapan beja bocari pun tak ter bejang syarat berhari sakit Jumat ketika dan betul sakit ke Jumat sekalan dikali tamu-tamu betul kadang-kadang Jumat ketika tamu betul sekatanya dan sakit Jumat ketika dan betul-betul Jumat sekalan ayat Quran yang tadi kita bahas Kusti Allah berlagaknya dan jelas-jelasake kekuasaan itu baru saking berpikir mertas kebesarannya Kusti Allah tapi saya tidak berpikir dianggap biasa. Hari ini kita lakukan. Alam darau. Opera. Dikali surat api. Kaika. Kholakallahu. Kholapa. Ditahake Allah. Sabah-sabahatun. Empitu kira-kira langit tiga dan halu terlapis tertingkat kita tak terlengikir lakak nikir budi sekitar jadi kula jadi ngajar yang tak tengerti kekini budi ku sepira banggul tapi tak ngerti langit mencari budi buluk pakai ketinggalan jepetel dari langit ini buluk kaya budi untuk langit sasuci dilingkari langit saplore sapelu papak lidan lebih itu walusi berarti muntah semak mustahawan sepuluh rat-rat aras makhluk ikut kiri sebodoh berarti kusya Allah maha kuasa kusya Allah maha aku jadi ada dicolok-colok ya khalaqus samawati al-ardi akbar gini khalaqin las ditahat lagat kubikulur jadi dalam dosa manusia tak dikandung pada kubi cimpris dikandung pada langit malah cimpris mana orang cimpris itu tak bisa berhutang memakai zat semua atung serang di akal tenang itu. Jadi saya dimulai-mulai uang takut. Wajah Allah kemarin ditaga oleh engkulan sihid na'in dalam kumpulan langit kubi. Murad engkahaya. Bulan bersinar. Bulan bersinar niku. Pantulan saking syarata sergege. Bulan, lek bulan, nanti rino wujud, era-era sinare. Sebab era kesorot sergege, Jadi nek sregege iku ana syarat puasa sepadan bulan seretan syarat sregege. Jadi kaya pantulan pantulan. Berada di sepet nur cahaya bulan akun. Diterangkan kaya bolu. Wajahlah syamsa si roja. Mitaka Allah ingin sergege si roja nhali semuara. Bayangkan. Lampu sandilnya. Sedekum lampu matanya sandilnya. Ya Allah ya itu rasulat. Wajah ala syamsa siraja. Terus dikirakan. Wallahu ta'ika se'ala amda takum kumukulaka Allah yang sirakabda. Bila al-ardi sadek bubi. Manusia sajadat iku sadek bubi. Laka isa. Manusia sadek sepil tanane. Ya. Anak putune bahagian. Iku kejadian sadek metah sepil tanane. Tapi. Bapak manusia dahajan. Dahajan kasih dahajan sampai budi. Kulukum min ajana wa ajanu min turab. Kasih manusia sampai dahajan. Dahajan sampai turab letu budi. Ya. Berarti kula jenengan sampai bumi. Ini diterang-terang aja. Rene kejadian sampai bumi. Nanggone gak bumi. Nanti mati ya gak bumi. Dilebeknya gak ada bumi. Iki. Jadi gak ada. Orang yang dua pemantin baru saya pindah ring bulan itu jelas keliru. Nyalai Quran. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Kalau sudah kata kita kata-kata tak budi nanti urut senang-senang. Sak mati deh, nak kubi. Jadi orang ada acara pindah rengkulan orang ada. Wallahu anda katum. Kasi Allah nikah hati sirati dari arti sakai kubi. Baca dan terawan titi tak ketenilan. Semua yu'ikikum. Kuli balik ke Allah yang cerita-kata dia mereka kubi. Kelem-kelem jali dari kubi. Untuk orang yang kata kubi, pirantahan, umur alam jarjah ketang puluh tahun, terus bayu kri cukup. Mencara ke Allah yang cerita-kata perlu tidak asli. Dibantai-kata sampai kubur, kumpul dan latihan maksar, perlu dihisap. Dibana gelam, tak gelam itu. Dikeraja kelawan tidak berkenal. Orang isa mah, aku mah metu ke kubur, aku mah metu ke alam bahasa. Orang isa tetap metu. Bayuk rizikum ikhraja, paksa. Mereka si Allah beranakan kebesarannya Allah. Lagi kupi kita para makhluk manusia. Wallahu. Ja'alalakumul arda bisata. Kusti Allah baca apa surah itu dia bisa saya lama dikelar saya lama padahal budi itu maksudnya buluk kurawi yang terletak tapi ketinggalan lebih-lebih kalau berhapus dikelar sehingga wahu dimaksud kita seluku supaya bisa nyambah bisa guna atas syurah-kata bidasa tentu besok bulan empira-pura jalan dijajakan luas batu syurga ya isa mutak peca ya isa mantar ya isa peca ya isa selajar ya isa macam-macam bumi bisa dilewati ya. Jadi kita orang ada kaya berlum, terus urus ada napi boh laporan yang kusti sebagai apa? Jangan sangat napi boh ngadepi umatnya, lecak orang di dalam ni, cara keras ya bilah kodi, cara halus bilah kodi. Neng tangga tane umate, kupingnya disuntep pikara kericine, raine ditutupi karo sandangane, melek jilisilet renapino, orangnya jahate, kata renapino meremahno, kue kita hati nang bumi dan ngabdi leng pengeran dikira kan wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun nak saya kelem taat suarga bermu tak kira taat merata anaknya nanti orang mambahi orang nurati nabi-nabi dan rasul kompet tak lahir pojok urusan akidah mengabdi negara Gusti Allah itu kata tapi saya ngatas saya ketahun buatan kiri ada lagi buatan rasa durang rong tiga telai tiga orang sangat-ngatuh sekat tahun tidak uang. Sangat bayang ada jauh kesel. Rina lagi. Sambut ada. Orang-orang kemayu lagi disilat. Jadi cara yang kesel itu sebetul. Berada terakhir bagi dia. Kalau nuhun, mampir nabunda, rabbi ke pengeran pula. Indah hunsa temene kaum asau negu guratane kaum engkula. Kula disingkir ke Gusti. Buatan dipercaya. Wajah jahulan kemana saya tahu man engwong-wong lam jayi tukang orang nandai engwong malu apa kandane wawalatulan anak orang nandai illa kosare kecepur tambah lacet tambah kukure dan kula tak wais sana mata sektet tahun rintang jalu mereka berayu kesti kami kutu pemimpin-pemimpin dalam Yazid rumah luhu segi bahasa para pemimpin-pemimpin pemimpin orang kafir kemudian mana kula malah kami kutu pemimpin-pemimpin waspaya bahwa buat matahari yang melakukan makar, greko-greko, Sapa pemimpin makran kubar lawan reta sing kejeng-kejengan yaiku umat kalahane cikandane kon jerohake nabi ini kon larakna ati ini penyawati ngajak diancam nabi ini. Ya la ilan jantahian ya lakunan marjudin dan gelak leren dan ngomong lo tak buang demi ya umat yang ngisar-ngisar dikandani kakek dan bandani golek waktu kakek antar kepetuk nabi ini disawati dan demi kakek malah pimpinannya dan ngomong wakalu kamu cakera pimpinan marang salahane lengan dami kata garim na ocening gal tenang sire alihatatun em berhalamu berhala iki terhormat ocenek tinggal senda pimpinan berhala mencica orang mandane tempat ibadah itu yang kecil-kecil itu jahe ada lima jenengahnya jahe waktu suci dan meneleh suak dan bertelu ya rus dan bertakat ya op dan berlibat masyar itu nama-nama jahe Sinti pasang nak tempat ni jadah orang kater-kater. Ceritanya, waktu sungguh yang bersyarat nasir itu, asalnya manusia. Setengah jantan anak putu menak jadah, niku ada sedulur lima, sehingga aku nanti-nanti sebenarnya waktu suat yawes yaot nabar lima nasir kita tak kreatif lima ngejiwa mereka api-api lakunya yang soleh-soleh aku ceritanya setulung sing api-api dan kerukunan sehingga bersisi mati waktu mati sempat nangis lah ikhlas marah lah ikhlas itu dua hati itu tak ada yang sing susah banget itu diketani. Apa kata nangis? Ya, katakan tak tugas. Orang perlu nangis. Nak kecilan. Gambar luka-luka nama waktu dipatung. Dipahat. Kecil-kecilnya dipasnya. Kecil-kecil. Lalu dicetak kamar. Kue tak lebih kadar, ya kira-kira itu kakangmu, kira-kira itu rasa gadis. Nek kelem tak kere. Urum. Lalu juga merahkan, takkan waktu. Bukan antara jauh, adiknya mati. Dipatung mana? Nyajah malimu dipatung itu. Ketawa, dan itu juga peringatan. Akhir-akhir, iblis lebu. Tateng-tateng itu, seperti Tuhan itu, berada sebuah obat, berada tempat peribadatan, dan dimanfaatkan masyarakat umum. Iblis walau. Kelala kering dekat tempat musyallah berbesar ala besar Akhir-akhir anak putu kegendah paten-paten itu. Belanya cara syariat Islam jalan paten itu betul bicara mereka. Ini saya khawatir-khawatir dengan Indonesia. Kalau paten-paten kegendah sikirkan, paten-paten kegendah itu. Ini saya khawatir-khawatir. Jadi yang namun kipasan kami peringatan. Tapi saat itu saya kasih kipasan. Kita harus kembang-kembang. Itu saat itu. Dikuasa-rasa, tak kecara bahasa jadi sekembangan. Jadi supaya kita rasa-rasa. Riwayat Tata Lina juga seperti itu. Asalnya betul tangga sesedahan. Dabar-dabar ingat-ingat saja. Tapi iblis itu masyarakat luar biasa pinter. Akhirnya, waktu sewak yang bersyarat pasar jadi sesedahan. Kira-kira berhalas yang terhormat. Kita tidak ada yang berkata, ada yang mencoba masyarakat saya bertahun. Nah, gue patut bahasa libat kabiran yang memakai. Jadi kesasar. Walau tak mungkin gue lebih. Lama rada bayi, atau patut-patut orang bantin dalam-dalam. Illa belala, tetapi tambah sasar. Ya, jadi berada seperti bila umat rapi dan mandali dalam ada hasilat ini kata patah dibaiki lalu ditanda-tanda bisa keharap ke berada rapi bila bahasa sambat luar biasa. Minna khotoyahum sampai sekarang khotoyahum pira-pira telur putahnya tahun itu di dalam jatuh tahun sebab kesalahannya seluar biasa yaitu mempertuhankan liana Allah mempersekutukan Allah jadi dosa kekufuran. Orang terima dosa kecil, tapi dosa kecil-dosa kukur. Bilang lain ke orang mari, lain-lain ke orang saksan beroncan. Atau santaran, ugriku, dikeren, istilahnya banjir panjang. Sanggulnya isinya kayu, bumi rakata. Maka tadi itu kusya Allah puasa, maka aku bayu sederhana. Petal pula gila, petal pula pergi, langit hujan terus, bumi guber. Tetap. Antara tadi ke langit, tadi ke bumi. Nanti uang sengerti, nanggan nanggan terlalu. Tetap boleh jodoh. Perahu yang pindah, itu dikali tingkat telur. Tingkat sendua, jangka berdosa. Tingkat sendua, jangka jalan-jalan seorang ganas. Kalau tebus, sapi, wedus, titik. Caranya. Orang bentuk buat apa sila berada perahu yang cukup. Nabi Allah menghubungi kebun ramang sisi wajah sisi. Nada-nada titik-titik. Sati ramang sisi wajah sisi. Untuk bebek nabi juga ramang sisi wajah sisi. Nazan tingkat kedua. Sehingga saya, tanggung Kelan-kelan sing ganas-ganas kaya macan, tetek, uler, lan liya-liyane ya bagus sertate. Mulai ke mesin perahu, perahu jalan, nabi itu nanti ke iki kita ada perahu supaya perhatian aja nanti ada sing bungahan senang-senangan tapi nabi dan menyatakan kesalahan yang kusti karena cerita segi lucu asu mengguli segi itu kocen lapor yang nabi dulu nabi itu alatok ini kalau sekawan berjantan cuci cedawan mentali segi itu. Rapi dia nanggur, mektir. Barang kita periksa, hasilnya masih ugar. Kucing goreng-goreng, karena rapi dia. Oh, rapi tau lho. Dia lalu ngomong. Siapa mana tau. Asal ngomong-ngomong, saya rapi dia. Terus, kedua, mereka mana lapar ke kulitas. Terus, kucing kureng-kureng hati juga. Kucingnya mau hati juga, sampai punya hati, maka ada laporan, sekatus, mereka sampai tua. Dan kalau mana, laporan kucing. Mati juga mana, apa di selera ini, dilekas orang iso kandil terus asu de gureng-gureng dari batin de asu nangis ya ya kusti kula kucana balu dengan kucing kusti kula beton cerita mungkin-mungkin kucing nak kacau-kacau datang nangat-nangat nak sedang kurangan tiang Jodoh-jodoh asyidah jodoh-jodoh. Mereka kecil yang termen polis yang lupa, mesti kerangan. Tidak mau, mau. Itu suaranya gede, tapi suaranya kecil gede. Oke. Karena tadi hujan. Segala perbuatanmu pasti terbalas. Bagaimana dikaren, maksudnya ada. Tak ujah hilu marah. Dapat bakal dilebih atau siapa kaum kafir, yang neraka. Salam, lagi itu. Maka orang demi siapa kaum lagu, kagumnya kaum, Mintulillahi sambung sana si Allah Ansara yang tembela besok dari kisah kena akhirat orang-orang tembela asing sampai ke mati ke diterangkan ke kekiriki berapa orang mohon bakar mati mohon Rabbi ke pengeran kuya langkah dari ampun mengantas milara penjenengan halal ardi na dua bumi minal kabiri na kaya desana yang kasih kayyara dan kira-kira semakit tumah ampun mengantas wantan tiang kakir manggen tempu mengikutnya inna kasa itu penjenengan inta warhunya meninggalkan penjenengan engkaun yudhulu maka kenasaran kekam ibadah tak engkau rekaula mohon awam kabir setunggal rakulun maka masyarakat liyane mengkauan terus walayari kulan eramah anak setekaun Ila tajiran kekara, kejepah anak-anak yang sengaja, Yang kiamat kubure. Takara ini buatan jamak. Tapi sewat mutawawah. Takara. Bukan dari kufara. Nek kufara. Jamak kasir. Para lengkapir. Nek takara. Kiamat kubure. Jadi Nabi Muhammad kira kira-kira ngantas antar nengek-nengek ada orang kabir erat mengguni. Ini maksudnya sampai panjang ada kata panjang Nabi tepuk sangat. Nabi Muhammad berdoa antar nengek-nengek ada orang kabir suci muncul mengguni. Dan ini panjang Nabi diambil banget, maka sampai sakit ngebilat kebesaran jiwa Nabi dibanding karena Nabi Rian apa mana dibanding karena selera Nabi cerita kanjeng Nabi dikepung jalannya jeneng orang kabur ini sampai nomor-nomor mereka jodoh mandat Muhammad yang kabur sehingga ngetung omah menarap mata ini jadi kamu kacung besok. Kacung Nabi jawab, ampun malam. Jibril, ampun. Nanti yang kabur ngetelat pada zaman Nabi Nuh. Nah, kalau ngerti. Nanti yang kabur ngetelat pada zaman Nabi Nuh. Yang kabur enggak kata oleh. Mungkin zaman Nabi keliru lemah ini. Tangga pada kaji Nabi. Wong kabur, anggar mati, mesti neraka. Nerakanya, syaklah lagi. Pirang juta tahun, gak ada baru. Bukan di Nabi sampai. Jadi gak bisa dibuatannya. Mok neraka, selawasi. Anak-anaknya selamanya kebenak, maksudnya selawasi kebenak. Kanjeng Nabi kersana, umat manusia itu melebih suarga kabeh kersana. Tapi mereka sakit, mereka kalah sabda. Kusi Allah wajahwa, la'am-la'am na'jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Demi saya kita akan ngeblai engsun. Jahannam tak ngeblai manusia jin. Berarti manusia jahannam mesti ketak. Maka, nge-erak ketak, jauhi kusya Allah kerak. Kusya Allah kerak, mokal. Bisa nge-erak mokal, kukerak kerak. Bisa nge-erak kerak, berarti jahannam ketak. Niki, mereka akan ngajen sama orang. Alhamdulillah, kalau sah keluarga mungkin kalau ada jahannam, cara mereka itu dibuang. Orang punya cerita begitu. Apa cerita nabi itu? Karena lebih merata. Anak anak yang lebih merata, saya jeneng anak kanan. Selawase. Zaman saya itu. Wajem zaman mikir alat jenengan. Alat jenengan resmes yang tak turun. Anak, bojo, keluarga, usia Islam tak turun. Mewes, disyukuri. Ini caranya. Akhir tutupan ayat. Seperti dunanya Nabi Nuh. Rabbi Firli, Rabbi itu pengeran kula. Irfir, mungkin aku tentu mengali datang kula. Wali-wali jayalah datang kakak ibu kula. Wali manda pelalan marang tiang kang lepet serta uang kaitua yang omah kutriki. Atalanya di masjid, hingga nama tiang mu'minan halai mu'min. Wali mu'minin, awal mu'minah, dan datang tiang mu'min, lanang lah mu'min reja. Sehingga mereka saman apun, dan kesih. Nanti kiamat, wong Islam berenang kecok sampean atunten niki jurnal Nabi Nuh walah kaji dizalimi malam bersenandai menangan azalimi naim terzalim dalam illa tataro kecepat gawe kerusakan summa ta'ala suratan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa zikna tiba'a. Wa arina al-batila batila wa zikna tiba'a. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بتنسيسة سلاما